Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, as-sa'imun was-sa'imat yang berbahagia. Senang sekali kita rasanya dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi. Pada hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Mu'minun ayat ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaquluna lillah Qul afala tadhakkarun." Yang artinya, mereka akan menjawab, "Milik Allah." Katakanlah, "Maka apakah kamu tidak ingat?" Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang kita bahas hari ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari adanya hari kebangkitan, yang mengingkari adanya hari kiamat, yang mengingkari adanya hari pembalasan. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya jika kamu mengetahui?" Maka orang-orang kafir Quraisy itu mau tidak mau, mereka yang kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mau tidak mau pasti akan menjawab, "Milik Allah." Sebagaimana yang diungkapkan pada ayat ke-85 ini, mereka tidak memiliki jawaban selain daripada milik Allah. Karena tidak mungkin ada yang dapat mengklaim bahwa itu adalah miliknya. Oleh karena itu ketika Fir'aun mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukum Fir'aun dengan hukuman yang begitu sangat menghinakan, yaitu ditenggelamkan di dalam lautan atau Laut Merah. Ketika ditenggelamkan itu, bukankah air itu benda yang sangat lunak? Bukankah air itu adalah makhluk Allah dan juga tentara Allah, yang dengan makhluk itu pula lah Allah Subhanahu wa taala membunuh Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, wal'iyadzu billah. Jadi orang-orang kafir Quraisy ternyata tidaklah sedungu Fir'aun, tidaklah sebodoh Fir'aun. Mereka mau tidak mau menjawab, "Milik Allah," karena mereka tidak mampu untuk mengatakan selain daripada itu. Maka ketika mereka mengatakan itu adalah milik Allah, maka apakah kamu tidak ingat terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dirimu dari kehidupan yang begitu luas ini, dari kehidupan yang begitu penuh dengan kenikmatan ini, dari kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala telah jaminkan kepada kita. Alam semesta ini yang memeliharanya adalah Allah. Alam semesta ini, Allah lah yang menumbuhkan dan mematikan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ya. Begitu seperti hutan. Allah Subhanahu wa taala lah yang menghidupkan dan kemudian manusia disuruh untuk melestarikan dan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan hujan dari langit. Allah jugalah yang memeliharakan lautan dan segala isinya. Oleh karena itu, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat jelek dan sangat hinalah mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di dalam bulan Ramadan ini kita perlu untuk merenungkan siapa sebenarnya diri kita. Apa kehebatan yang harus kita banggakan dan kita sombongkan? dan kemudian kita akan sadar ternyata kita bukanlah apa-apa dan tidaklah memiliki apa-apa. Ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beberapa lembar kain sajalah yang akan diselimutkan kepada kita. Yang menyelimutkannya pun bukan kita, tapi orang lain. Ketika itu kita dimandikan, walaupun selama ini kita dapat mandi sendiri, tapi ketika itu kita sudah tidak bernyawa dan tidak memiliki apa-apa. Dan ketika itu kita dimandikan, selama ini kita salat, dan ketika itu kita disalatkan. Oleh karena itu, ketika Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, ketika Allah masih mengamanahkan nyawa di dalam tubuh kita, dan kita masih dapat beribadah menyembah Allah, maka ikhlaskanlah hati kita, amal kita, perbuatan dan perkataan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan yang kita lalui ini adalah Ramadan yang benar-benar penuh dengan amal ibadah. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin MA yang akan menjelaskan ayat ini lebih luas. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. In kuntum ta'lamun, di ayat 84 di sini, afala tazakkarun. Pikir dan zikir. Orang yang berilmu akan sampai pada titik kesimpulan alam ini pasti diciptakan. Para nabi menggambarkan penciptaannya bernama Allah. Ilmu akan sampai pada titik tidak mungkin bumi ini terjadi dengan sendirinya. Pasti ada pencipta. Agama mengatakan penciptanya adalah Allah. Ada pikir dan kemudian tidak berhenti di kata Allah. Selanjutnya zikir, afala tazakkarun. Banyak orang mengakui Tuhan ada. What next? Itu yang penting. Berzikirlah, ingatlah. Zikir dalam Islam bisa diartikan dengan sholat. Sholatlah sebagai manifestasi kita mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhan kita. Zikir juga adalah Al-Quran. Bacalah kalamnya. Kalau kita cinta dengan Allah dan cinta itu perlu diperjuangkan, membaca kalamnya adalah membaca surat cinta yang merupakan manifestasi cinta kita kepada pencipta yang kita cintai ini. Zikir adalah mati. Ingat zikir berarti ingat mati, bahwa hidup ini tidak berlangsung lama. Di sana ada mati. Apa yang perlu diingatkan? Siapkan bekal. Manusia cerdas, siswa cerdas, belajar sedini mungkin, bekali kemampuan sebanyak mungkin agar dapat berhasil. Manusia cerdas, bekali hidup ini agar nikmat di akhirat. Inilah diantara makna zikir. Kemudian di ayat 87 ada takwa, di ayat 89 ada tasharun. Memiliki makna yang berbeda. Kenapa bumi ini mengantar kita untuk berzikir, mengingat? Karena bumi inilah yang paling dekat dengan kita. Maka kita perlu mengingat kekuasaan Allah. Dia yang terdekat di dalam diri kita, tubuh kita sendiri. Ingat tubuh kita, kita cinta kepada tubuh kita, kita ingin dia sehat, puasa. Puasa itu menyehatkan. Tidak ada kamus orang sakit mah karena puasa. Sakit mah timbul karena banyak pikiran dan makan tidak teratur. Puasa membuat kita makan teratur. Kalaupun ada orang puasa sakit mah, berarti ketika dia berbuka makannya tidak dengan menu yang sehat. Kalaulah dia berbuka ala nabi dengan kurma dan minum air putih, tidak mengkejutkan badannya dengan memakan gorengan atau memakan yang tidak sehat, manisan yang membuat tubuh lambung tidak menerima, itulah yang membuat rusak, tapi bukan puasanya. Maka orang yang puasa akan berzikir dan hidup ini menyehatkan. Terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang kafir Quraisy sekalipun yang kita sebut dengan masa-masa kebodohan umat jahiliyah, itu ternyata masih mengakui bahwa alam semesta ini, khususnya bumi yang kita pijak ini, adalah milik Allah. Nah, Kalau ada orang yang merasa bahwa dia hidup di muka bumi Allah ini, dialah pemiliknya, dialah yang berkuasa, dialah yang menentukan, sehingga kesombongan, keangkuhan terlihat jelas pada perangai dan perilaku serta sikapnya, maka dapat kita simpulkan bahwa orang itu ternyata lebih jahiliyah dari umat jahiliyah dahulu, dan dia perlulah kemudian menyadari. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menyadarkan kita bahwa kita bukanlah apa-apa dan kita tidak memiliki apa-apa, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segalanya. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.